New York City. Ah, mede, mede. Yo, yo, yo. Bapong represent. Let's do it. Aido, pele, kandung, ini tergantung. Baru sutradara uang ini dikantung. Masukkan ko, tambah dua lagi to. Biar sesenang to, kapan lagi? Yang sebutuh hanya duit. Jadi orang yang so pelit-pelit. Coba bantu kak. Ku sutradara yang sama seka. Bingung, linglung, putar sampai ujung. Kawan singgung, ay kawan sabar. Jangan bubar, tunggu kabar. Info satu botol beredar. Misu tak gantung usaha ujung pukul ujung. Tolong tolong walau tapong telepon macet kena kupas oleh capek. Pelit amat ay pelet. Noge boleh kesapa lai boleh. Hampir satu kawan ini dia tak gantung. Mau minta bantu bikin diri batu. Susah juga pikir susah. Mau merepotkan tapi juga salah. Oh oh tidak tidak tidak. Sejari-jari salah salah sangka. Minum juga sedikit. Minuman cuma sedikit, jadi harus tirit-tirit. Rasa dua botol hanya bikin kepala sakit. Mau minta bini, cuman dia pelit. Rasa tak gantung, mau tambah tapi dompet kering. Apelesa kawan, mari sudah kita patungan. Biar tambah lagi itu minuman. Jangan kakar biar kita duduk lanjut putar. Jangan kakar biar otak ini cepat pintar. Belum puas pekan miras nih. Masih tergantung. Karena sudah kosong nih. Uang di kantung. Aduh, aduh, kurang pas kali bro. Tambah 5 liter biar sah bisa jalan satu. Masih mau tak putar lanjut sama sa geng. Tapi si tak gantung bikin otak ini blank. Minta bantu kandung, mungkin dapatkah? Kandung weh, coba kau bantu kan. Ya, kok enak gitu. Hampir satu kawan nih dia tak gantung. Mau minta bantu bikin diri patung. Susah juga pikir susah. Mau merepotkan tapi juga salah. Oh oh tidak tidak tidak. Sejari-jari salah salah sangka. Minum juga sedikit. Meminta bantu tapi kandung deh Gobe, do, where are you? Jibamo, saladobo. Pengaruh radiasi akhirnya tertoki. Tak gantung yang membuat tidak pun jadi pekat. Mungkin karena minumannya sedikit. Bak, coba rambak itu adakah? Oh Tuhan, tolong saya ingin ngomong semoga. Kepala sakit-sakit, tambah lagi dan mengantuk. Karena hanya sedikit, kapan esok bisa mabuk? Coba kadar darah kita baku tambah-tambah. Daripada nanti kepala sakit dia tambah parah. Halik sekali kalau minum macam begini. Mau minta bantu bini, tapi kalau nanti dikasih. Hai do, siapa yang bisa bantu sah? Biar 20 ribu yang penting kong usaha. Hampir satu kawan ini dia tergantung. Mau minta bantu bikin diri batu. Susah juga pikir susah. Mau merepotkan tapi juga salah. Oh oh tidak tidak tidak. Sejari-jari salah salah sangka. Minum juga sedikit. Mau minta bantu tapi kandung deh poli. Hampir satu kawan ini dia tergantung. Mau minta bantu bikin diri batu. Susah juga pikir susah. Mau merepotkan tapi juga salah. Oh oh tidak tidak tidak. Sejari-jari salah salah sangka. yeah, yeah.